dari apa yang terjadi. Tak seharusnya hatimu kau kunci. Bertanya, coba semua yang ku rasakan. Kau acuhkan aku, kau diamkan aku, kau tinggalkan aku lumpuhkanlah. Kau tinggalkan aku.